Di kami memang kamu bisa bahagia melepasku. Aku rela, aku ikhlas kehilangan kamu. Aku pun harus bisa, tanpamu ku harus bisa. Aku tak akan menangisi perpisahan.